بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio RBK dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kolbu di Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Kita Cirebon, Asil TV di Pekanbaru, Lalila apa Cirebon deh, Aila, ikhtilaf, ada yang Aila, ada yang Alia, saya ingatnya ke Lalila aja. Aila di Cirebon dan Insan TV ya, masuk Insan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang salah satu di antara buah dari ma'rifatullah ala ikhlas. Dan pembahasan kita tentang ikhlas yang terakhir adalah tentang beratnya ikhlas. Sekarang kita lanjut ke pembahasan aqibatun niyat wal maqasidis sayyi'ah, efek buruk dari niat dan maksud yang buruk, atau bahaya dari buruknya niat, dari jeleknya niat. Bila seorang hamba membaguskan aspek zahirnya dengan amal soleh, tapi batinnya rusak berupa niatnya yang keliru, niatnya riya, niatnya sum'ah, dia akan berpura-pura secara zahir melakukan perbuatan baik untuk meraih apa yang dia inginkan dari manusia. Mungkin pujian, sanjungan, kedudukan, harta, atau tujuan-tujuan hina lainnya. Maka orang seperti itu akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat dengan beberapa jenis azab yang mengerikan. Di antara bahaya dari hal itu, pertama at-ta'arud limakarillahi azza wa jalla, orang itu akan terjerumus atau terkena, terjerat dengan makar Allah azza wa jalla. Kita tahu salah satu di antara sifat Allah, sifat fi'liyah, adalah makar. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Tapi tidak boleh dari sifat ini diambil nama bagi Allah dengan nama makir, enggak boleh. Karena Allah hanya membuat makar kepada orang yang layak diberi makar. Yakiduna kaida wa akidu kaida, mereka membuat tipu daya, aku juga akan membuat tipu daya. yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka bermaksud menipu Allah, Allah juga membalas menipu mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Jadi sifat Allah menipu, memperdaya, membuat makar selalu dijelaskan ketika memberi balasan terhadap makar, tipuan dan perdaya manusia, termasuk makar. Apa makna makar? Rencana buruk. Apakah Allah Azza wa Jalla mungkin menetapkan keburukan bagi orang? Iya. Salah satu yang paling mengerikan dari makar buruk Allah kepada manusia adalah dimatikannya manusia dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Al-Quran menerangkan, hadis juga menjelaskan, dan realita membuktikan hal itu. Allah berfirman, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'u mink inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah seperti syaitan ketika syaitan berkata kepada seseorang, kufur kamu. Ketika orang ini kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ayat ini tentang orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rahib yang sejak muda ibadah intensif kepada Allah, tapi menjelang akhir hayatnya dia terjerumus dalam dosa besar, maksiat, sampai pas mau dihukum mati, syaitan menawarkan solusi asal dengan syarat sujud kepada syaitan. Dituruti sujud. Kufur kamu dengan cara sujud ke saya. Dia nurut kufur. Ketika sudah sujud, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Hukuman mati dilaksanakan, mati dalam keadaan sujud kepada iblis la'anatullahi alaih. Padahal ini ahli ibadah. Mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Itu ayat. Hadis banyak diantaranya, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ada orang yang sejak kecil beribadah, melakukan amalan-amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Selangkah lagi ke surga. Ketetapan Allah mendahului, dia belot, dia berhenti dari ibadah, dia belot kepada kedurhakaan, mati dalam keadaan demikian, lalu masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Su'ul khatimah. Ini yang disebut dengan makar Allah. Makanya perlu kita untuk selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi selangkah lagi dia berhenti, dia futur. Futur itu lemah iman lalu menyimpang, berhenti dari semua kebaikan, berganti dengan keburukan, mati. Bahkan banyak manusia jauh sebelum mati, masih muda, sudah futur. Dari remaja ngaji-ngaji sampai pemuda, sampai lulus kuliah, lalu menikah, lalu dapat kerja, berhenti semuanya. Tahajudnya berhenti, saum Senin Kamisnya berhenti, ngajinya berhenti, semua kebaikan berhenti. Dia fokus kepada keluarga dan pekerjaan. Futur dia. Jenggotnya mulai dikurut lagi. Celananya mulai dipanjangkan lagi sampai ngagober nyapuan jalan, ya. Ada yang seperti itu? Ada banyak. Futur itu makar Allah. Salah satu penyebab makar Allah itu orang itu tidak ikhlas ketika ibadah atau ketika belajar ilmu, ketika ngajinya. Lihat apa yang dikatakan oleh Hammad bin Salamah rahimahullah. Beliau ahli hadis. Kata beliau, man talabal haditha li ghairillah mukirabih. Siapa orang yang mempelajari hadis li ghairillah, bukan karena Allah, maka dia akan terpedaya, akan terjerumus ke dalam makar Allah. Kok bisa belajar hadis tapi tidak karena Allah? Kok bisa belajar Islam tapi tidak karena Allah? Bisa? Bisa. Berupa apa? Pujian orang. Melihat orang-orang yang berilmu agama itu, kehidupannya, kehidupan dunianya menyenangkan, duit gede, akhwat ngefans banyak, cuma ngefans tapi, dan kebanyakan sudah tua. Kemudian dihormat, dipuji di banyak kalangan. Wah, kabita ingin seperti itu. Akhirnya dia termotivasi belajar Islam. Untuk apa? Untuk meraih kedudukan itu di dunia. Biar terkenal, biar beken, biar populer dan yang sejenisnya. Itu tidak karena Allah. Siapa yang belajar hadis tidak karena Allah, mukirabih, dia akan terjerumus dalam makar Allah. Nah, ucapan Hammad bin Salamah ini dinukil oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya maksudnya. Juga oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami', ya. Dan ini di apa namanya, dikomentari, diperjelas oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan shadaqa rahimahullah. Fa innal 'abda qad yastaqimu fi ma yabdu lin nas muddatan min az-zaman taliban lil 'ilm qa'iman bil a'ba' wal a'mal munshaghilan bi amri dinihi thumma yalbathu ay yataghayyara haluh wa yatsruka ma kana alayh wa yusibahu al-hawr ba'dal kawr wal idbar ba'dal iqbal wal intikasah ba'dal istiqamah wa qad yakunu dhalika bisababi su'niyatihi. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Hammad bin Salamah ini. Karena ada seseorang kadang-kadang dia istiqomah dalam mencari ilmu selama sekian tahun dalam pandangan manusia. Dia ulet, dia rajin, dia selalu hadir pertama kali di majlis-majlis gurunya. Dia sibuk dengan urusan agamanya. Malamnya dia tahajud, siangnya dia saum. Terus berlangsung bertahun-tahun. Tapi suatu ketika keadaan berubah. Dia berhenti dari semua kebaikannya. Berhenti tahajudnya, berhenti ngajinya, berhenti juga saumnya. Dia mundur kembali ke belakang setelah sebelumnya dia maju. Dia berhenti dari semua kebaikan setelah sebelumnya dia amat sangat aktif. Dan dia surut kembali ke belakang setelah sebelumnya dia istiqamah. Dan itu dikarenakan karena salah niat ketika belajar. Berkata Ja'far Al-Khuldi, man arada ayastaktima sirran fal yastaktim. Siapa orang yang ingin menyembunyikan kebaikannya, silakan dia sembunyikan, rahasiakan. Kita sudah terangkan tentang keutamaan menyembunyikan kebaikan. Uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyiatikum. Sembunyikan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan keburukan kalian. Kalau kita sudah berbuat dosa, kesalahan, hal yang memalukan, pasti kita sembunyikan kan ya. Ada orang yang mengungkit, malu kita, marah kita. Karena apa? Takut kehormatan, harga diri, nama baik kita anjlok di mata manusia. Sangat rapat, ditutup rapat keburukan kita. Bagus apa jelek itu? Bagus. Keburukan kita memang harus kita sembunyikan. Jangan sampai bangga diceritain kemana-mana. Ikhwan akhwat yang baru hijrah, awas. Masa lalu yang kelam jangan diekspos, jangan diungkit. Sembunyikan, itu namamu mujahirin. Mujahir itu orang yang mengekspos keburukan dia di masa lalu. Setelah Allah menutup rapat, merahasiakan keburukan dia di mata orang, mulutnya sendiri yang ngomong. Oh, dulu saya mah begini, saya mah begitu. Enggak perlu, enggak boleh. Kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua kesalahan umatku akan diampuni kecuali mujahirin. Bukan muhajirin ya, mujahirin. Jim dulu berasal dari kata jaharo. Jaharo itu menampakkan. Bukan dari hajaro, kalau hajaro hijrah. Semua umatku akan diampuni kecuali mujahirin. Wa minal mujahara, di antara bentuk mujahara adalah orang yang melakukan dosa maksiat di malam hari. Allah tutup, Allah rahasiakan itu dosa. Tidak Allah bongkar ke hadapan manusia. Esoknya dia ngomong ke kawannya, tadi malam saya sudah melakukan begini, begini, begini. Itu enggak boleh. Tutup rapat. Ikhwan atau akhwat yang baru hijrah, curhat, konsultasi ke ustaz lewat telepon, sering membongkar aib sendiri. Ustaz, saya dulu ya, tunggul dirurut, catang dirumpak, dak? Gitu. Semua yang Allah larang pernah saya kerjakan. Semua yang Allah perintahkan pernah saya tinggalkan semuanya. Wah, pokoknya mah. Jadi, membongkar aib sendiri gak perlu. Ustaz gak butuh itu. Terus gimana untuk memberi informasi untuk perbaikan kita di masa yang akan datang? Jangan dikatakan bahwa itu adalah pengalaman sendiri, jangan. Bilang saya, Ustaz gimana kalau ada seseorang masa lalunya disamarkanlah. Walaupun Ustaz tahu kan cerdasnya, tahu itu dirinya itu. Yang cerdas mah gitu. Jangan. Sembunyikan keburukan-keburukan kita. Tapi kebaikan jangan diekspos. Sembunyikan kebaikan kalian seperti kalian menyembunyikan keburukan kalian, ya. Karena menampakkannya, memberitahukannya riya. Nah, jangan sampai seperti yang dikisahkan oleh Ja'far Al-Khuldi ini. Ada orang katama hubba dunya arba'ina sana. Dia sebenarnya cinta dunia, tapi dia sembunyikan. Tidak pernah terkatakan oleh mulutnya, enggak. Yang dia lakukan belajar, yang dia lakukan ibadah, yang dia lakukan zuhud. Kaifa fa'alta, apa yang kamu lakukan? Orang itu dikatakan kana yatasawwafu 40 sana. Dia bertasawuf selama 40 tahun. Tasawuf di sini maknanya bukan berarti mempelajari ilmu tasawuf. Dia belajar ilmu. Dan dia mengamalkan ilmunya. Dia rajin ibadahnya. Tapi apa yang terjadi? Itu selama 40 tahun. Fa waliya ba'da dzalika Ismail ibnu Ishaq Al-Qadha, Qadha Baghdad. Ada kawannya di Baghdad, namanya Ismail bin Ishaq. Dia diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim, hakim agung. Itu pejabat negara. Setingkat menteri kalau di kita. Gajinya pasti gede. Ismail bin Ishaq ini memiliki hubungan yang erat dengan si Zahid ini, orang yang zuhud tadi. Akhirnya ditarik menjadi wakilnya. Setelah ditarik menjadi wakilnya, apa yang terjadi? Gajinya gede. Dia kaya raya. Akhirnya apa yang terjadi? Sikap zuhudnya hilang sama sekali. Dia berubah menjadi memakai pakaian dari sutra, memakai hiasan-hiasan dari emas dan perak, membangun istana-istana megah dengan uangnya halal. Karena dari gaji dia sebagai wakil qadhi. Wa idza huwa kana yaktumu hubbad dunya lamma lam yajidha. Ternyata dia menyembunyikan sifat hubbud dunya. Apa hubbud dunya? Cinta kepada dunia itu. Dia seolah-olah tidak mengejar dunia karena belum ada kesempatan. Karena belum ada peluang. Karena belum ada kemampuan untuk meraihnya. Makanya dia seolah-olah menampakkan tidak suka kepada dunia. Tapi ketika peluang ada, dia menampakkan apa yang selama 40 tahun ini disembunyikan. Apa yang terjadi setelah itu? Dia sibuk dengan menikmati kekayaannya. Dia tinggalkan majlis ilmunya. Dia ketika menghadap Allah, memperbagus sikap tawakalnya kepada Allah, memurnikan niat ketika belajarnya kepada Allah, Allah akan menjaganya, Allah akan memeliharanya, Allah akan memantapkan sikap dan ucapannya sampai orang itu berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah efek buruk yang pertama, bahaya pertama dari salah niat. Yaitu apa? Akan dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan jauh sebelum kematiannya datang, dia sudah futur duluan. Apa makna futur teh tadi? Lemah iman, akhirnya lemah motivasi beramal. Betapa banyak orang-orang yang gigih mencari ilmu selama dia kuliah. Begitu selesai kuliah, apa yang dia lakukan? Ngelamar dan melamar. Melamar kerja, melamar akhwat. Dua-duanya dapat. Apa yang terjadi? Sudah mulai kerja. Berhenti dia ngajinya. Berhenti ngaji, tercabut hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari diri orang itu. Maka ibadah-ibadah yang selama ini dilakukannya mulai rontok, tahajudnya mulai belang-belang, saum sunnahnya mulai jarang, baca Qur'annya juga mulai dikurangi kadarnya, lama-lama ditinggalkan sama sekali dengan asumsi itu kan sunnah. Tahajud mada sunnah, tidak tahajud juga tidak dosa. Saum Senin Kamis juga sunnah, tidak saum juga tidak dosa. Ya, dengan asumsi seperti itu, dia berhenti dari semua itu. Lama-lama, wah, sholat fardu pun kedodoran. Yang tadinya selalu berjamaah di awal waktu dengan imam di masjid, mulai masbuk. Setelah masbuk, mulai imam salam baru datang. Setelah itu, ah, gak apa-apa, karena pekerjaan ini juga, kata Ustadz, wajib. Wajib menunaikan apa kewajiban bekerja sesuai dengan kontrak kerja. Maka nanti saja ditunda sholatnya. Akhirnya belang, ya, akhirnya ditinggalkan. Futur, jauh sebelum akhir hayatnya tiba. Dan inilah bahaya karena kekeliruan di dalam hal niat. Apa sih kelirunya orang yang ketika kuliah rajin ngaji, setelah kerja dan nikah berhenti? Kekeliruannya dia hanya menjadikan thalabul ilm atau menuntut ilmu sekedar untuk mengisi waktu luang. Kalau ada waktu luang ngaji, kalau enggak ya afwan, nanti aja kalau relax lah, gitu ya. Mestinya bukan mengisi waktu luang, tapi wajib diluangkan waktu untuk belajar. Sekali lagi, belajar bukan mengisi waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu. Karena ini adalah hak Allah yang wajib kita tunaikan. Inilah efek buruk yang pertama, yaitu bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kedua, akibat buruk kedua dari niat yang buruk adalah zahabu barakatil amal wa talashihi wa idmihaluhu. Kedua, hilang dan lenyapnya barokah amal. Kita khawatir masuk ke dalam poin ini nih, yang selama ini kita lakukan. Salah satu di antara efek buruk dari ketidakikhlasanlah hilangnya barokah dari amal yang kita lakukan. Betapa banyaknya manusia mengamalkan amalan-amalan besar, biaya besar, waktu, menyita waktu yang cukup lama, dan menyita tenaga dan seluruh perhatian kita. Pengorbanannya besar, tapi manfaatnya tidak ada, atau hanya sedikit, karena niat yang keliru. Dan banyak contoh tentang hal ini. Di antaranya contoh yang nyata, ya, yang merupakan amal fardiyah, amal individu. Contoh umpamanya haji dan umroh. Haji dan umroh itu amalan yang tidak enteng, tidak ringan, tapi berat dari banyak aspek. Secara fisik capek, lelah, ya. Umrohnya aja minimal rata-rata 3 jam, ada yang lebih. Kalau dihitung umroh itu mulai dari keluar dari hotel, terus tawaf, terus sa'i dan seterusnya, menempuh jarak kira-kira berjalan 8 km. Dari sini kemana 80 km? 8 km ada ke Cicaheum, lebih ya kayaknya ya. Cicaheum enggak sampai 8 lah. Berjalan kaki dalam kondisi berdesak-desakan, kaki pegal, betis asa membesar gitu ya. Belum lelah, belum ada larinya, belum berdesak-desakannya, belum berdiri lama ketika berdoanya, cangkel gitu. Di sofa, di marwah berdiri sambil mengangkat tangan, sambil berdoa, makin lama doanya, makin lama sa'inya. Itu dari segi fisik capek. Kedua, dari segi biaya besar, puluhan juta. Ketiga, dari segi waktu lama, 9 hari dengan perjalanan. Belum haji, kalau haji ratusan juta. Belum waktunya lama, sampai antara 25 hari sampai 40 hari, tergantung kelas mana yang kita ambil, ya. Belum lagi secara psikis, kerinduan kepada keluarga, kepada orang tercinta, kepada tanah air, kepada lingkungan, kawan-kawan dekat kita. Dan banyak lagi pengorbanan lain. Tapi kalau niat ketika haji, ketika umrah salah, riya, ingin dipuji, semuanya itu gak ada manfaatnya. Barokah dari hajinya, dari umrohnya itu hilang. Para ulama dalam hal ini menyatakan, ya, wa kam min a'malin unsyiat wa unfiqat 'alaiha amwalun tha'ilah wa budilat li ajliha juhudun 'azimah thumma lam yakun min wara'i dhalika kabirun syai'un min tahsilin naf'in aw daf'id dhur. Betapa banyaknya amal-amal yang dilakukan oleh manusia secara melelahkan dan mengeluarkan biaya yang sangat banyak, mengerahkan seluruh kemampuan dengan pengorbanan yang besar, tapi semuanya itu tidak menghasilkan apa-apa manfaat bagi dirinya, terutama di akhirat. Contoh lain yang lebih real, yang ada singgungannya dengan apa yang kita lakukan sekarang, contohnya tabligh akbar atau daurah atau pengajian. Kalau pengajian rutin seperti ini mungkin sudah terbiasa, tapi kalau momen yang insidental seperti tabligh akbar, seperti daurah, itu melibatkan banyak orang, banyak pihak, mengeluarkan biaya yang besar. Daurah umpamanya sepekan, tabligh akbar umpamanya mengundang ustaz dari luar, biayanya besar, puluhan juta. Kemudian si panitianya sampai bercucuran keringat, berhubungan dengan banyak pihak. Bila tidak ikhlas, hanya show of force, hanya unjuk kemampuan kepada orang, hanya ingin dibilang sukses secara lahiriah. Ukuran suksesnya pengajian itu secara lahiriah biasanya dilihat dari banyaknya jamaah, komentar jamaah, dan seterusnya, kepuasan jamaah, kan gitu ya. Gak dilihat niatnya tuh. Kalau jamaahnya banyak, bangga panitia, usernya bangga. Tapi kalau pas mengadakan alah, tempat yang besar yang hadir cuma 20 orang, terus gimana? Panitia kecewa. Mulai nyari kambing hitam. Gak ada kambing hitam, yang putih juga oke lah. Usahanya juga kecewa. Saya jauh-jauh datang ke sini cuma 20 orang. Tempatnya gede. Kecewa. Dianggap gagal. Dianggap tidak berhasil. Biaya besar, ongkos yang sudah dikeluarkan besar, belum hotelnya, belum akomodasinya, belum transportasinya, belum segala macamnya, belum promosinya, belum bayar tempatnya, segala macam. Ternyata yang hadir cuma 20 orang. Wah, gagal. Ini gara-gara si Anu mual salah. Mulai mencari kambing hitam. Itu contoh yang tidak ikhlas. Tapi kalau umur banyak, wow, kencengnya penuh. Sekali terkumpul 100 juta dolar lagi. Terus, ya, semua jamaahnya puas. Bangga, alhamdulillah, kita syukuran. Pasti ada pihak yang kebakaran jenggot tuh dengan kesuksesan kita. Niatnya keliru, niatnya salah. Apa yang terjadi setelah itu? Gak ada kebaikan yang lahir dari sana. Kalau tak ada kebaikan karena keikhlasan para jamaahnya, itu untuk kemaslahatan jamaah. Tapi ustaz dan panitianya yang ada hubbud dunya dari acara tersebut, itu bagaikan lilin yang menerangi sekitar, tapi dia sendiri hancur. Nah, kita pernah adakan tabligh akbar di Padalarang dengan judulnya apa? pejuang yang durhaka. Tabligh Akbarnya ada manfaat bagi umat yang ikhlas, tapi merusak si pelaku atau si penyelenggara yang tidak ikhlas. Islam terkuatkan? Iya. Banyak kaum muslimin yang tertunjuki? Iya. Dan ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yu'ayyidu hadzal-din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan orang durhaka. Kita sudah pernah bahas hadis ini. Baik, dimaksud Islam dikuatkan dengan orang durhaka bukan tukang mabuk, tukang zina, tukang judi, tukang maling, kemudian berjihad ikut melawan kaum kafir membela Islam. Bukan. Tapi yang dimaksud orang durhaka ini ustaz, da'i, yang ketika dakwahnya bagus, menginspirasi, membuka banyak hati, pintu hati manusia untuk memperoleh hidayah, tapi niat si ustaz, si da'i ketika dakwahnya itu riya, ingin sesuatu keuntungan dari dunia, plus para penyelenggaranya, tidak hanya ustaz panitianya, kan ada ya? Ada enggak panitia yang umpamanya ketika terlibat dalam acara pengajian seperti yang niatnya dunia? Ada? Mungkin ada. Ada yang matre seperti yang pernah saya katakan. Berdasarkan info yang masuk, dia hanya ingin menggalang uang dari kencelengnya. Keusahanya sekian. Para usahanya tidak berharap. Sisanya ya udahlah kita bagi-bagi. Dan itu menguntungkan, itu menggiurkan. Ya. Nama baiknya, nama yayasan kita, ya, nama panitianya begini, terekspos. Padahal panitia atau yayasan sekedar alat, bukan tujuan. Yang kita dakwahkan bukan nama ustadznya, bukan nama yayasannya, bukan nama penyelenggaranya. Yang kita dakwahkan Islam, Quran, Sunnah. Dakwah ini mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia untuk menghormati diri sang ustaz, untuk menghargai para panitia, bukan, tapi mengajak manusia kepada Allah. Siapapun yang menyelenggarakannya agar manusia itu terajak ibadah kepada Allah, alhamdulillah, walaupun nama kita tidak disebut di sana. Dan jangan sampai ada keinginan nama saya harus disebut ya, jangan. Kita hanya ingin dinilai dan dibalas oleh Allah, bukan oleh sesama manusia. Ya. Hilang barokahnya. Berkata para ulama seperti yang dituturkan oleh Imam Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhlas. Was-sabab, yang menjadi penyebab, penyebab banyaknya amal-amal yang hebat dengan biaya yang besar, melibatkan banyak orang, tapi enggak ada manfaatnya, was-sabab. Qad yakunu dha'afal ikhlas, fa kullama dha'afal ikhlas fi qalbil 'abd kana dhalika sababan li idmihlali barakati 'amalihi wa talashihi mahma anfaqa 'alayhi min al amwal, li annahu innama anfaqa 'alayhi li yatahaddatsa an nas wa yaqul fulan fa'ala wa fa'ala wa tilka 'uqubah 'ajilah. Yang menjadi sebab dari semua itu adalah lemahnya keikhlasan. Setiap kali keikhlasan melemah dalam hati seorang hamba, maka itu menjadi penyebab hilangnya barokah dari amalnya dan lenyapnya dari barokah tersebut, sebanyak apapun harta yang dihabiskan untuk amal itu. Karena dia hanya menginfakkan hartanya, atau dia hanya mengerahkan seluruh kemampuannya agar orang-orang berkomentar atas upayanya. Oh, si fulan telah melakukan ini. Ada pujian. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah Mubarak seorang panutan dalam kezuhudan, dalam akhlak, dalam keikhlasan. Abdullah Mubarak ini, kalau umpamanya tidak ada perang, beliau selalu mengajar, mengadakan majlis. Begitu ada perang, paling pertama. Perang melawan orang kafir. dan selalu menyembunyikan apa yang dilakukannya. Kalau beliau menangis, beliau tidak pernah menangis di hadapan orang. Tapi selalu di belakang tak ada orang tahu baru menangis. Sehingga ada orang yang penasaran, ini orang Abdullah Mubarak kenapa sewibawa itu, seterhormat itu. Saya ingin tahu apa yang dilakukannya. Akhirnya dia ikut safar sama-sama Abdullah Mubarak ketika mau haji, ikut safar. Dilakukan apa yang dilakukan Abdullah Mubarak, dia lakukan juga. Malamnya tahajud, biasa tahajud. Semua orang melakukan begitu di perjalanan ketika hajinya, ya. Ketika sebelum sholat, ba'da sholat, dzikir, kemudian baca Al-Quran, biasa, ya. Di jalan berbicara tentang ilmu, biasa, semua orang melakukannya. Apa ya istimewanya ini orang? Gitu tuh. Suatu saat pada waktu malam, orang-orang sudah duduk mengelilingi makanan untuk makan malam, dan lampu dinyalakan. Lampunya waktu itu semacam obor atau cempor, ya. Patromak aja belum ada saat itu mah, ya. Apalagi listrik kayak begini. Suatu saat tanpa sengaja si lampu padam. Lampu padam. Semua orang berhenti karena gelap, tidak ada yang bisa dia lihat. Akhirnya pas dinyalakan lagi, kata orang ini, aku melihat Abdullah Mubarak sedang sujud sambil menangis. Orang-orang tidak tahu karena dalam keadaan gelap, ya. Suatu saat terjadi perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Ketika peperangan terjadi sebelum perang massal, ada yang disebut dengan mubarozah. Mubarozah itu perang tanding satu lawan satu dulu. Kan suka ada ya zaman dahulu. Datang dari musuh keluar menantang, siapa yang mau melawan saya? Maju dari satu orang dari kaum muslimin. Terus terjadi perang tanding. Dalam sekejap, wakil dari kaum muslimin itu hanya dalam satu kali tibasan dia sudah gugur, sudah tewas. Ini orang jago banget. Maju lagi satu, dua, sampai tiga. Gak ada lagi yang berani. Ini tambah congkak nih orang. Ya, mana siapa lagi kaum muslimin? Lemah ternyata. Setelah beberapa lama tidak ada, tiba-tiba dari belakang ada yang maju sambil menutupkan imamah atau sorbannya ke wajahnya. Dilawanlah orang itu. Mati orang itu. Begitu mati, padahal orang itu hebat. Tiga wakil dari kaum muslimin sudah mati di tangan orang ini. Nah, di tangan keempat ini barulah orang itu kalah. Bergemar takbir Allahu Akbar. Akhirnya setelah menantang enggak ada lagi yang maju dari kalangan kaum kafir, dia kembali ke barisan sambil tetap menutup wajahnya. Orang-orang penasaran, ini orang siapa ini? Hebat banget tapi tidak riya, tidak hayang kapuji mun urang, wah lihat saya, kan gitunya. Ini mah tidak gitu ya. Tetap akhirnya kembali ke barisan di belakang. Ada orang yang ngikutin. Siapa ini? Akhirnya tanpa sepengetahuan orang ini, dibukalah, ditariklah imamahnya. Dan ternyata beliau adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Tidak ingin diketahui, ya. Berkata Abdullah Mubarak, rubba amalin saghirin tu'adzibuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyaknya amalan yang kecil, yang enteng, yang remeh, tapi pahalanya besar karena niat. Dan betapa banyaknya amalan besar. Amalan besar itu amalan yang dilakukan dengan lelah, capek, lama, biaya besar seperti haji, seperti umrah. tapi kecil nilainya, bahkan hilang karena juga niat. Niat yang keliru, niat yang salah. Berdasarkan hal itulah, maka kesalahan niat dalam beramal menghilangkan barokah dari amal itu. Berkata Muhammad bin Hanafiyah dan Rabi' bin Huthaim rahimahumallahu ta'ala, kata mereka, kullu ma la yubtagha bihi wajhullah yadmahil. Semua amalan yang tidak diniatkan karena Allah, maka tak akan ada barokah manfaat dari amal tersebut, dunia ataupun di akhirat, ya. Jangan sampai itu terjadi pada amal yang kita lakukan sekarang di dunia seperti dakwah ini. Dakwah ini melibatkan banyak pihak, ratusan bahkan ribuan orang dengan biaya yang tinggi. Kata siapa tidak tinggi? Puluhan juta loh. Ada kamera aja berapa? 1, 2, 3 lampu. Ini kamera ini belasan juta loh harganya, gitu ya. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Ada fasilitas radio, TV, internet, segala macam. Ada ribuan orang yang terlibat. Kalau umpamanya si pelaku dakwah, baik ustadznya, panitianya, pengurus yayasannya, operatornya, teknisi, kameramen juga, semuanya, ternyata niatnya untuk dunia, baik dunia itu ingin dipuji orang, atau ingin dibayar dengan uang, atau ingin apalah yang bernilai dunia, maka hilanglah barokah untuk dirinya, ya. Jangan sampai seperti itu. Inilah yang kedua, hilangnya barokah. Ketiga, ini sumber depresi yang ketiga ini, ya. Yang ketiga ini sumber depresi, dan ini akibat salah niat dalam beramal. Kerugian ketiga, i'radul qalbi anillah wan wastighaluhu bighairih. Ketiga, berpalingnya hati dari Allah dan sibuknya hati dan pikiran untuk selain Allah, untuk dunia dan isinya. Kepada Allah lalai, kepada dunia dia fokus. Maka jadilah hamba itu hamba bagi apa yang diniatkannya. Bukan lagi menjadi hamba Allah, tapi menjadi hamba yang diniatkannya. Untuk apa dia berniat melakukan semua itu? Kalau untuk dunia, dia menjadi hamba dunia. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa aslul ghayyi min al hubb li ghairillah, fa innahu yad'ufu al ikhlas bihi wa yaqwa asyirku bi quwwatihi. Asal atau sumber kesesatan adalah cinta kepada selain Allah, cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta popularitas. Itu pokok pangkal seluruh kesesatan. Kenapa? Karena keikhlasan orang itu melemah. Sebaliknya dari ikhlas, yaitu syirik, itu semakin menguat. Sebagai contoh, ini contoh ini mungkin banyak teralami oleh orang yang hadir di sini. Dan perkara yang kita contohkan ini tidak menjadi dominasi kaum muda. Kaum tua juga ada. Apa itu? Ashabul ishq. Yaitu orang-orang yang sedang kasmaran. Falling in love with someone. Sedang jatuh cinta kepada seseorang. Di dalam kasmaran terkandung sikap wala kepada syaitan, kepada setan, dan terkandung unsur syirik sesuai dengan kadar kecintaan orang itu kepada orang yang dicintainya. Dan hilanglah keikhlasan dalam dirinya, kemudian dia ini banyak menjadikan andad bagi Allah dalam kehidupannya. Apa itu andad? Tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh nih, orang yang sedang jatuh cinta, dia lebih betah berdekatan berdua dengan orang yang dicintainya daripada sholat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sholat ingin segera selesai, betul apa benar? Iya, ingin secepat mungkin. Dan ketika imam kepanjangan, dia menggerutu, ini imam gak tahu diri. Nah, kan begitu. Tapi kalau dia duduk di dekat orang yang dicintainya seharian, dia kuat nahan lapar, nahan pegel, nahan kantuk, nahan seluruh penderitaan. Selama dia berada di dekat orang yang dicintainya, selama itu dia adem, tentrem, betul apa benar? Tuh, awat merasakan itu. Itu pertama. Kedua, mana yang lebih sering diingat? Allah ataukah kekasihnya? Kekasihnya itu selalu nempel di kepalanya. Sampai di dalam sholat pun yang dibayangkan bukanlah Allah tapi kekasihnya. Betul apa benar? Betul dan benar, ya. Ketika mau tidur, bukannya berdoa, berzikir, bukannya berpikir tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tapi yang ada di benaknya siapa? Orang yang dicintainya. Sampai terbawa mimpi segala. Begitu bangun, langsung ingatan itu tertuju kepada orang yang dicintainya. Pokoknya nama dia itu tidak pernah lepas dari benaknya. Ada yang pernah mengalami ini? Normal. Normal bagi orang yang jauh dari agama. Hanas dipuji, diangkat tibetkan nih, tambah sakit. Dan itu yang disebut dengan andad di dalam dirinya, saingan bagi Allah. Fokus perhatiannya itu lebih banyak tercurah kepada orang yang dicintai daripada kepada Allah. Kalau dia disudutkan pada dua pilihan, ridho Allah atau ridho orang yang dicintainya, dia memilih ridho orang yang dicintainya. Coba umpamanya ketika janjian, kita ketemu ya kangen, boleh. Jam berapa? 11:30 sampai jam 3. Mau gak? Mau. Zuhur dilewat, nanti aja dijamaklah dengan asar. Dengan alasan ini. Gak bisa. Tapi dia rela melakukannya. Untuk meraih ridho orang yang dicintainya, walaupun membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Kalau umpamanya, nih, kekasihnya menelpon, tolong jemput saya sekarang. Tapi ngong adzan. Kata dia, maaf, saya mau sholat dulu. Wah, gak bisa, nanti aja sholat mah. Kalau gak putus loh. Diancam. Kira-kira dia sholat dulu dengan resiko putus, atau karena takut si kekasihnya marah, ataukah dia langsung jemput walaupun Allah murka, dia akan langsung jemput. Kalau gak gitu, gak kasmaran namanya, ya gak? Nah, ini salah satu contoh bahwa di dalam kasmaran disebutnya al-ishq, terkandung unsur syirik. Kemudian si perhatian fokus kepada orang. Makanya sering saya katakan, jatuh cinta bukan anugerah, tapi azab. Kok bisa jatuh cinta itu azab? dia tersiksa dengan perasaan. Dan azab apa yang lebih besar dibanding seseorang dijauhkan dari Allah Azza wa Jalla, seseorang hatinya dipalingkan dari Allah Azza wa Jalla. Itu azab terbesar bagi seorang mukmin. Azab terbesar itu bukan dicelak, dia dapat kecelakaan, dapat musibah yang membahayakan. Bukan itu azab terbesar. Dikasih musibah bisa mendekat kepada Allah. Dikasih kecelakaan bisa menjerit kepada Allah. Tapi dipalingkannya hati orang dari Allah, itu musibah terbesar bagi seorang muslim. Berdasarkan hal itu, maka Allah Azza wa Jalla sejak dini, sejak awal, menutup pintu-pintu keburukan ke arah sana. Jangan sampai kita itu jatuh cinta kepada lawan jenis. Dengan cara apa? Enggak boleh menatap, ya enggak? Enggak boleh berdua. Enggak boleh komunikasi yang genit. Para wanita, wala takhdha'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Para wanita, jangan kamu genit-genitkan suaramu sehingga laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suaramu. Seluruh pintu ke arah sana itu tertutup. Ditutup oleh Allah, dilarang. Jangan sampai manusia membongkar pintu itu lalu terkena azab al-ishq tadi, jatuh cinta tadi. Nah, terus gimana tuh tentang perasaan cinta ini? Nikah baru silakan bebas, ya. Maka ingatan kita kepada istri kita menjadi ibadah, ya. Kerinduan, kecintaan kita kepada istri kita bernilai ibadah, tidak lagi bernilai maksiat. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang tidak ikhlas, orang yang ada unsur riya, ada unsur sumah, hatinya akan dipalingkan dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan sibuk dengan apa yang dia inginkan dari amal ibadahnya. Coba lihat, kalau umpama ikhwan membuat status, dia merasa status itu bagus di medsosnya. Apa yang diharapkan dari status itu? Munculnya banyak komen yang bagus dan jempol, likes, ya. Tiap beberapa menit lihat, ada tambahan likes enggak gitu ya. Begitu banyak likes, apalagi komen yang bagus, wah semakin bangga. Begitu berhari-hari, sudah seminggu enggak ada satu-satu acan, nunggal like gitu. Kecewa enggak? Kecewa, ini orang kemana, status sebagus ini gak ada yang baca gitu, percumalah. Akhirnya tidak lagi dia membuat status yang isinya nasihat. Lebih baik membuat status lelucon, dongeng yang pikasirian walaupun fiktif, oh itu banyak yang nge-like itu. Terjerumuslah dia ke dalam dosa karena menyebarkan apa? Kedustaan, ya. Cerita fiktif adalah kedustaan. Walhasil yang ketiga dari hukuman yang Allah berikan kepada orang yang tidak ikhlas adalah dipalingkannya hati dia dari Allah Azza wa Jalla. Keempat, oh ini mengerikan banget nih keempat, semoga Allah tidak menjerumuskan kita ke dalam poin yang keempat nih. Karena mengerikan, kita bahasnya Selasa depan, tidak sekarang. Waktunya sudah cukup dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, mohon dijelaskan bagaimana kaidah umum ketika menjelaskan suatu kesalahan seorang yang terjerumus perbuatan kekufuran dalam amalan. Pertama, jangan sekali-kali menyebut nama orang. Menyebut nama orang yang melakukan kesalahan adalah ghibah. Kalau kita melihat orang terjerumus dalam kesalahan, apapun kesalahannya, japri saja. Atau hubungi secara langsung. Kemudian sampaikan di saat tidak ada orang. Cari momen yang pas. Kemudian sampaikan secara santun, secara bijak. Tidak bersifat menggurui, apalagi kalau dia lebih tua, ya. Tapi kalau umpamanya tidak memungkinkan begitu, tidak punya kesempatan dan waktu, kita hanya bisa menyampaikan di forum umum, maka jelaskan secara umum perbuatannya saja tanpa menyebut orang, bahwa perbuatan tersebut terlarang. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini penjelasan para ulamanya. Tidak menunjukkan penjelasan itu kepada seseorang tertentu, tapi secara umum. Dan orang itu ada umpamanya di forum itu dan mendengar, dia akan tercerahkan tanpa dipermalukan, ya. Itu kaidahnya. Bagaimana hukumnya akhwat yang iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan? Sunnah. Para istri Nabi SAW juga suka iktikaf, dan setelah Nabi wafat mereka melanjutkan kebiasaan iktikafnya. Di masjid apa di rumah? Ya di masjid, kalau di rumah mah bukan iktikaf, ya. Bagaimana sebaiknya akhwat melakukan sholat taraweh di masjid atau di rumah saja? Iya, kalau di masjid aman, di masjid. Tempatnya disediakan khusus, aman, di jalannya aman. Kalau dia istri, ada izin suami atau bahkan dengan suaminya. Kalau dia belum bersuami, ada izin wali atau mungkin dengan walinya, ya. Kecuali kalau tidak aman dari fitnah, berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, maka hendaklah di rumah. Tapi kalau aman, lebih utama di masjid. Beberapa dari akhwat kita yang sudah ngaji sunnah, masih ada sebagian yang menyukai, bahkan hingga menggilai artis-artis Korea. Padahal sudah sering ana nasihati kalau mereka itu kafir dan kayak banci. Tapi mereka tak pernah menggubris ana, mohon nasihatnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya sampai ke akhirat nanti. Walaupun orang yang dicintainya itu tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa, maka wajib bagi kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, para auliaullah, para salihin. Walaupun kita enggak pernah berjumpa dengan mereka dan berharap kita bersama-sama mereka di akhirat kelak. Walaupun amal kita ini apa? Jauh di bawah mereka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ketika mendengar Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, atau ada seorang datang, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasul, kapan kiamat? Nabi SAW balik bertanya, mada a'tadta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Orang ini menjawab, tidak ada, illa uhibbullaha wa rasulah, kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, anta satakunu ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Mendengar itu, Ibnu Umar menyatakan, fa'uhibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum walau kana a'mali dunahum. Maka aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku akan bersama-sama mereka pada hari kiamat sekalipun amalku jauh di bawah mereka. Maka dari itu jangan salah mencintai apalagi menggilai. Jangan salah ngefans. Jangan salah mengidolakan. Sebenarnya istilah idola juga, idol ini gak boleh dipakai. Sebab idol ini nama, idol ini maknanya Tuhan atau dewa yang disembah. Mengidolakan artinya mempertuhankan. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia, mengidolakan itu artinya apa ya? Ngefans gitu ya? Ngefans bingits gitu ya? Tapi idola kan berasal dari kata idol kan ya? Jadi jangan salah mencintai. Orang yang dibenci oleh Allah, kita cintai. Nah sekarang artis Korea, kafir apa muslim? Kafir. Kafirnya kafir ahlul kitab apa bukan? Bukan. Entah apa agama mereka, mungkin tidak beragamanya. Mungkin ada agama tapi bukan ahli kitab. Dan itu permusuhannya jauh lebih kencang daripada ahlul kitab. Ahlul kitab masih ada pertalian lumayan. Tapi yang mereka, mereka kira-kira dicintai oleh Allah atau dibenci? Dibenci dan dimurkai. Oleh Allah dibenci, dimurkai, oleh kita dicintai. Coba, jangankan Allah, jangankan Allah. Kita punya sahabat. Selain sahabat, kita punya orang, kita benci kepada orang itu. Karena orang itu nyebelin. Tapi sahabat kita malah mencintai dia. Gimana perasaan kita ke sahabat kita? Pasti kecewa, kamu mah tidak toleran, dia kan jahat ke saya, oleh kamu dicintai, putus ah. Ya, end sudah. Kita aja gak mau, apalagi Allah, Allah lebih pencemburu daripada kita. Ya, oleh karena itulah, kalau kita mencintai orang yang Allah benci, berarti kita berseberangan sikap dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kelak Allah akan menyatukan kita dengan orang yang kita cintai sampai di akhirat nanti. Kira-kira artis Korea kalau mereka mati dalam keadaan demikian ya, dalam keadaan kafir, di akhiratnya enak apa enggak? Bingit, tidak ingat. Diazab di neraka oleh Allah. Kita cintai orang yang kayak begitu, kita akan Allah sama-samakan dengan mereka nanti ya. Waliyadzubillah ya. Jangan sampai salah dalam hal mencintai. Saya mendengar lantunan Al-Quran yang ada iramanya dan tajwidnya benar. Namun suami saya menasihati. Menurut suami, sebaiknya mengaji tidak dengan irama berlebihan. Khawatir menyerupai lagu, padahal selama ini saya terbantu menghafal Al-Quran dengan cara ini. Benarkah ada batasan dalam melakukan bacaan? Ya tentu saja ada. Tapi melakukan dalam bacaan Al-Quran diperintahkan. Bahkan Nabi bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Siapa orang yang tidak melakukan bacaan Al-Quran, dia bukan umatku. Baguskan bacaan Al-Quran kita, tapi lagunya tidak boleh sembarangan. Dar Al-Quran dilagukan dengan nada Cianjuran, dengan langgam Jawa, dengan koplo, dah semacam itu jadi maksiat, jadi istihza. Istihza itu mengolok-olok, ya, terhadap kalamullah, maka tidak boleh, ya. Nah, atau tidak dengan lagu-lagu seperti itu, tapi dengan mengandung unsur takalluf. Takalluf itu memayah-mayahkan diri, memaksa-masakan diri sampai si nafas pun harus diapa? Harus diatur, kemudian lagunya melengking, kemudian menurun, melengking, menurun. Ada kaidah yang dibikin tanpa landasan syar'i, itu yang tidak boleh. Ya, umpamanya pertama ketika awal membaca lagu harus rendah gitu ya. Ada istilahnya namanya bayati tingkat pertama. Kemudian agak taik tinggi, bayati tingkat kedua, ketiga, terus sampai melengking rendah lagi. Itu tanpa landasan syar'i. Itu namanya takalluf. Apalagi ketika membacanya, wah ini panjang, melengking, jadi harus nafas harus diapa? Diatur dulu. Terus, der gitu kan? Ada yang begitu? Itu takalluf. Dan itu biasanya ada dalam MTQ. Makanya jangan berharap ada juara MTQ internasional dari Timur Tengah, jangan berharap. Juara MTQ internasional Syekh Sudais, gak pernah. Karena kriteria penilaiannya lain. Ya, para qurra, para ahli qurra tidak mengenal istilah-istilah bayati seperti itu ya. Nah itu namanya takalluf. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari pemirsa YouTube, Ustaz. Dari hamba Allah di Bandung, Assalamualaikum. Bagaimana cara menghilangkan perasaan sedih karena tidak bisa mencapai target pencapaian perkara dunia yang diharapkan orang tua? Saya sedih karena tidak bisa menyenangkan orang tua, Ustaz. Silakan. Iya, barakallahu fik. Berkata Imam Syafi'i, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Kita ini tidak bisa membuat seluruh orang suka dan ridha kepada kita dan kepada apa yang kita lakukan, enggak. Ya. Oleh karena itulah jangan cari ridha manusia, tapi carilah ridha Allah, baik manusia benci ataupun tidak. Nah, kalau umpamanya orang tua kecewa kepada kita karena kita gagal mencapai cita-cita dunia yang mereka inginkan, tunjukkan bahwa kita bisa memberikan yang lebih baik daripada yang mereka inginkan. Walaupun memang ada waktu, tidak seketika itu juga ya. Umpamanya contoh, orang tua ingin kita ini jadi pegawai kantor, lulus kuliah di mata kuliah umum, terus jadi pegawai kantoran. Ternyata passion kita bukan ke sana. Kita malah ingin mesantren, ingin belajar Islam. Akhirnya kita belajar agama, belajar bahasa Arab. Orang tua tahu, kecewa apa tidak? Pasti kecewa. Karena orientasi mereka bukan seperti yang sedang kita usahakan sekarang. Kita mah orientasinya agama, akhirat. Maka tunjukkan kelak bahwa ini jauh lebih baik daripada apa yang dicita-citakan oleh orang tua. Umpamanya orang tua menginginkan kita jadi pegawai kantoran karena biasa dihormati oleh orang, dihargai orang. Nanti tunjukkan dengan memahami agama ini, orang akan jauh lebih menghormati daripada pegawai kantoran. Tunjukkan kemuliaan akhlak, tunjukkan ketawaduan, tunjukkan perhatian dan cinta kasih yang lebih kepada orang tua ya. Nanti akhirnya orang tua juga betul akan merasa bangga dengan apa yang kita capai. Walaupun sekali lagi butuh waktu ya. Saya pernah dengar dari orang tua bahwa sesuatu yang halal belum tentu barokah. Apakah benar seperti itu? Pertama, apa yang disebut dengan barokah? Barokah adalah kathratul khair. Barokah itu banyaknya kebaikan yang lahir dari sesuatu yang mengandung barokah tadi. Nah, apakah setiap yang halal pasti mengandung barokah? Ya, pasti mengandung barokah. Sebab tidaklah Allah menghalalkan sesuatu kecuali itu baik. Semua yang Allah halalkan baik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, Allah berfirman, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi diutus untuk menghalalkan semua yang thayyibat. Mana thayyibat? Adalah yang baik-baik. Yang baik-baik adalah halal. Apa contohnya? Contohnya buah apa sayur ya? Buah, sayur halal. Ngandung barokah enggak? Iya, ngandung barokah. Apa barokahnya? Kebaikan yang terkandung dalam sayur dan buah itu. Apa kebaikannya, Pak? Ada vitamin, ada mineral, ada nutrisi yang kita butuhkan. Itu barokahnya. Coba sebutkan makanan, minuman yang halal, tapi tidak ada kebaikan bagi tubuh kita apa? Sambal. Sambal mengandung vitamin apa tidak? Iya, mengandung vitamin. Selain nikmat dan sehat ya. Coba sebutkan yang halal tapi tidak mengandung kebaikan apa? Tidak ada. Kambing, oh apalagi. Ya, durian, oh luar biasa durian itu. Ya. Ustaz, zikir dalam WC kan enggak boleh. Zikir mulut. Bagaimana dengan wudu di WC? Apakah bismillah dalam hati atau diucapkan? Iya, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya selama ini tidak mengucapkan basmalah secara lisan tapi di hati. Karena adanya larangan. Kalau ada berbenturan antara perintah dan larangan, ikuti larangan. Kita di WC lalu ada yang salam, menjawab salam hukumnya apa? Wajib, tapi di WC terlarang. Jangan dijawab, nanti jawabnya di luar, setelah keluar baru waalaikumsalam. Kita di WC, terus adzan, ya. Padahal adzan itu harus diapa? Dijawab, tapi kita di WC, jangan. Terus umpamanya kita di WC, terus ada orang di luar, hacih bersin, alhamdulillah. Kan harusnya wajib oleh kita di didoakan yarhamukallah, tapi kita di WC jangan. Jadi kalau berbenturan antara larangan dengan perintah, maka ikuti larangan. Kalau ibu manggil di WC, ya kulan gitu. Kalau kulan bukan zikir. Nah, kalau itu larangannya bukan larangan haram. Karena tidak mengandung unsur merendahkan zikir. Karena itu bukan zikir ya. Kalau ibu memanggil di WC ya panggil. Punten bu menuju di WC, jangan sampai Allahu Akbar ibu. Ya gak boleh itu. Bolehkah kita memakai barang-barang yang menyerupai emas tapi bukan emas? Boleh, karena warnanya aja gitu ya. Warnanya seperti emas, boleh. Kitab saya juga ini emas nih hurufnya. Warna emas. Jam saya juga ada warna emasnya tuh. Dia dikasih orang sekitar tahun 2008. Berapa? 11 tahun, dari 11 tahun masih utuh begini. Nggak ada emasnya. Warnanya aja tapi bukan emas. Seperti sepatu warna emas, sepeda warna emas, boleh, asal bukan emas. Sebaliknya warnanya hitam tapi emas, nggak boleh. Ada emas warna hitam? Ada, dicet ya, bakal hitam. Tapi bahannya emas, ya. Maka tidak boleh. Apa benar kebiasaan Nabi setelah sholat fardu hanya zikir saja tanpa berdoa. Enggak benar. Doa, berdoa pada sholat fardu itu termasuk yang mustajab. Ya, mungkin maksudnya tidak mengangkat tangan. Ya, kalau mengangkat tangan itu tidak, tapi berdoanya iya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan berdoa ba'da sholat fardu termasuk saat yang mustajab untuk berdoa. Bagaimana dengan kebiasaan sholat berdoa setelah sholat fardu? Bagus. Apakah kebiasaan menyelisih sunnah? Tidak, tapi sesuai dengan sunnah. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah mengangkat tangan berdoa ba'da sholat. Ya. Ustaz, ya. Pertanyaan Ustaz dari Rini Sapriani di Bandung. Assalamualaikum Ustaz, apakah berdosa jika kita mendoakan semoga Allah memberikan balasan setimpal atas perbuatan buruk orang lain pada kita, entah itu balasan di dunia atau akhirat? Dari pemirsa YouTube Ustaz, silakan. Boleh bagi kita mendoakan keburukan bagi orang yang zalim, tapi tidak afdol, tapi boleh. Ada enggak athar dari salaf? Ada. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah difitnah oleh seseorang. Lalu Sa'ad salat dua rakaat lalu berdoa, ya. In kunta kadhiba. Kalau kamu berdusta atas fitnahmu itu, semoga Allah panjangkan umurmu dan panjangkan penderitaanmu. Dan kena sampai orang ini umurnya lebih dari 100 tahun, istrinya meninggal, anaknya meninggal, dan dia gila di akhir hayat. Sampai alisnya pun menutupi kedua matanya. Tidak ada yang mulus di akhir hayat. Dia sendiri bilang, aku adalah korban doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai matinya pun tidak diketahui, tiba-tiba tertemukan bangkainya di pinggir jalan. Kena dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah memanjangkan umurnya dan memanjangkan penderitaannya. Ya, ini menunjukkan boleh enggak mendoakan keburukan bagi orang yang jahat? Boleh. Afdol tidak, lihat sikon. Ya, kalau orang itu bisa berubah dengan didoakan kebaikan dan mendoakan kebaikan, lebih bagus. Ya, tapi kalau kita greget, bingit, gemes gitu ya, enggak tahan, enggak kuat, lalu kita mendoakan keburukan, maka tidak terlarang. Terakhir ya, ini sudah di print, mungkin sudah seminggu yang lalu. Kasihan kalau sudah di print, sudah habis tinta, ngetiknya juga mungkin lama. Ustaz, sebelum ngaji, saya dulu penggemar musik dan aktif sebagai brand anu. Brand ambassador, bukan merek ya. Brand ambassador salah satu merek rokok terkenal di Indonesia. Sehingga saya banyak memiliki barang-barang yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti kaos band, kaos dengan gambar makhluk bernyawa, kaos dan barang lain seperti tas, gelas, pulpen, rompi dan lainnya. Setelah dengan keadaan sekarang, tindakan apa yang harus saya lakukan kepada barang tersebut? Iya. Pertama, yang mengandung gambar-gambar makhluk hidup dimusnahkan gambarnya, atau kepalanya dipenggal. Badan ke bawah dibolehkan. Kepalanya aja dilepaskan, gitu ya. Setelah itu kaosnya boleh dipakai. Setelah si kepalanya ditiadakan. Kalau ada itu di pulpen, bisa dihapus kepalanya aja, ya. Di gelas hapus, ya. Dengan apa saja enggak tahu, ya. Terus rompi bisa dengan cara ditempel dengan kain kepalanya sehingga tidak lagi terlihat kepalanya kecuali hanya badan. Setelah itu bisa dipakai lagi, ya. Itu pertama. Kedua, kalau tidak mungkin demikian, boleh enggak dijual? Boleh, atau diberikan, asal tidak dalam bentuk yang masih haram. Seperti umpamanya kaos ada gambarnya dikasih ke orang, dijual ke orang, nanti dipakai, maka tidak boleh. Maka gunting saja jual kainnya setelah tidak ada gambarnya, ya. Bikin lap enggak apa-apa, lumayan, ya. Umpamanya harganya 5.000, 10.000 untuk lap, boleh gitu ya. Tapi utuh dalam bentuk barang yang haram tidak boleh dijual atau diberikan. Seperti umpamanya alat musik, kecapi, gitar, bas gitu ya. Boleh enggak dijual atau diberikan? Boleh, tapi tidak dalam bentuk seperti itu. Bas kan gede ya. Copotin aja talinya, jual talinya gitu ya, untuk sepatu, untuk apa gitu ya. Terus si itunya rusak dulu, untuk kayu bakar dijual. Boleh. Jadi tidak lagi berbentuk barang-barang yang haram, boleh diberikan, boleh dijual. Adapun menjual atau memberikan masih utuh dalam bentuk barang yang haram, maka tidak boleh. Terakhir, apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, di antaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.